Kita teruskan bab ke-64 ya. Bab Fadlil Ghani Asy-Syakiri wa huwa man akhadha al-mala min wajhihi wa sarfihi fi wujuhihi al-ma'muri biha. Bab tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Jangan disangka bahwa orang yang kaya ini tidak punya keutamaan. Punya. Asal dia bersyukur. Seorang kaya yang bersyukur, dia punya keutamaan sebagaimana orang miskin yang bersabar. Ya. Orang miskin bersabar punya keutamaan, orang yang kaya bersyukur punya keutamaan. Bagaimana bentuk syukurnya? Wa huwa man akhadhal mala min wajhihi. Dia mencari harta dari jalan yang halal. Pertamanya ini. Ketika seseorang mencari harta dengan cara haram, maka tidak mungkin dia bersyukur, walaupun setelah itu dia sedekahkan, dia pakai buat bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin. Tidak bisa kalau dia dari awal memang mencari dari jalan yang haram. Maka disyaratkan pertama, dia mencari mengambil harta tersebut dengan jalan yang halal. Kemudian harta tersebut setelah ada di tangannya, dipakai, dibelanjakan di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Zakat, sedekah, infak untuk keluarga, membangun masjid, pesantren, dan seterusnya. Ya. Wa huwa al-qa'imu bima amara Allah ta'ala fil mal. Dia melakukan apa yang Allah perintahkan di dalam masalah harta. Melakukan apa yang Allah perintahkan dalam masalah harta. Wa atal huquqal wajibata fihi. Dan dia memberikan harta tersebut di hak-hak yang wajib. Karena ada hak yang wajib, ada yang tidak wajib. Pertama yang wajib. Yang wajib apa? Setelah untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya kalau ada di bawah tanggungannya, dan siapapun yang memang dari awal ada di tanggungannya. Yeah. Dari awal saya sudah mau menanggung keponakan saya misalnya di rumah saya, maka itu bagian dari tanggung jawab saya kalau memang sudah saya sanggupi dari awal. Ya, sekolah dia, makan dia, pakaian dia, semua tanggung jawab saya. Gitu. Ya. Fi'lan wa tarkan. Baik dengan cara melakukan atau meninggalkan. Ya. Ada kalanya anak meminta sesuatu dan sesuatu itu haram, kita tinggalkan. Istri meminta sesuatu, sesuatu itu haram, kita tinggalkan. Ya, orang tua meminta sesuatu, sesuatu itu haram, kita tinggalkan. Karena tidak boleh kita menginfakkan harta di jalan yang haram. Untuk berbuat bid'ah, untuk tahlilan, untuk muludan, tentu tidak boleh kita berikan. Apa bentuknya? Beliau memberikan tiga contoh, tiga hal. Ayyakhudahu minal wujuhil ma'zuni biha syar'an as-salimata minal ghasyi wal muqada'ati wa su'alin nasi wa istishrafin nafs. Mengambil harta tersebut dengan jalan yang diizinkan oleh syariat. Syariat mengizinkan. Dengan apa syariat mengizinkan, berupa apa-apa saja. Bertani, berdagang, pegawai, ini itu, asal tidak dilarang. Ya. Lebih banyak yang boleh daripada yang tidak boleh. As-salimatu minal ghasy.

Yang sholat berarti dia dipaksa sholat oleh Allah. Yang mencuri dia dipaksa mencuri oleh Allah. Siapa? Jabariyah. Jabariyah. Lihat, Allah memberikan kemudahan setelah apa? Setelah orang itu memberi, bertakwa, beriman dengan balasan kebaikan, baru diberi kemudahan oleh Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ya. Berarti ada usaha manusia. Ada usaha manusia. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda sekali lagi dengan keyakinan Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia tidak punya pilihan. Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salaf meyakini bahwa manusia punya pilihan. Apakah takdir juga mengakui? Iya. Iya. Berdiri di tengah-tengah antara Jabariyah dengan Qadariyah. Adapun Qadariyah mengatakan Allah enggak tahu menau. Allah tidak tahu menau. Manusia mau baik mau tidak, Allah tidak tahu menau. Terserah kita. Ya, ini pun keliru. Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Bahwa Allah mentakdirkan, iya. Tetapi tidak menafikan usaha. Usaha itu ada. Ya. Ayat selanjutnya wa qala ta'ala wa sayujannabuhal atqa. Kami jauhkan neraka dari orang-orang yang bertakwa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Di mana dia memberikan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya. Berarti harta yang dikeluarkan dari diri kita itu bisa membersihkan. Maka disebut zakat. Dari kata zakka yuzaki, membersihkan. Maka jika zakat tidak dikeluarkan, maka ada kotoran di situ. Ada kotoran. Nah, kotoran itu dibuang. Oleh karena itu, Nabi dan keluarganya tidak menerima kotoran ini. Tidak boleh memakan harta zakat. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujzā. Tidak ada satupun orang yang ada di sisinya yang diharapkan kenikmatannya, yang diharapkan kebaikannya. Apa yang dimaksud? Jadi dia memberikan harta itu tidak ada tujuan apa-apa. Kan kalau kita kan sering tuh, kita keluarkan harta, kita sedekah, ada tujuannya. Ada orang yang kita tuju, gitu. Orang ini tidak. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Tidak ada satupun manusia yang dia harapkan. Yang diharapkan hanya balasan dari Allah. Ya. Siapa dia? Abu Bakar. Ya. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar. Abu Bakar tidak mengharapkan siapa-siapa. Beliau paling mulia di kalangan orang Arab. Beliau paling kaya di kalangan orang. Siapa yang mau diharapkan? Ya. Mulia secara keturunan, kebangsawanan, dan apa? Paling kaya. Siapa yang mau diharapkan? Gak ada. Jadi Abu Bakar memberi itu betul-betul mengharapkan dari Allah saja. Ah, maka disebutkan illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia hanya mengharapkan wajah Tuhannya yang maha tinggi. Dia hanya ikhlas karena Allah. Ya, wala saufa yardha, dan agar ridha. Agar dia ridha. Ini Abu Bakar. Ya. Tetapi faidah al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab tetap dipakai. Jadi memahami ayat, memahami hadis itu tidak boleh terkungkung oleh sebab. Tidak boleh. Ya. Jadi umum. Gitu. Sebab ayat ini turun karena peristiwa Abu Bakar. Gitu. Yang begitu banyak memberi sedekah. Bagaimana orang lain yang bukan Abu Bakar yang mengamalkan ayat ini, apa bisa? Bisa. Ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi mengambil pelajaran dari sebuah ayat, dari sebuah hadis itu jangan terkungkung oleh sebabnya, tetapi keumuman lafaz itu.

Berarti tidak memastikan. Tidak boleh memastikan. Ya Allah, dulu aku berbuat baik kepada orang tuaku itu, aku ikhlas sekali ya Allah. Oleh karena itu, bukakanlah pintu gua ini. Enggak. Tidak memastikan. Ya. Maka tidak boleh kita memastikan bahwa kita melakukan sesuatu ikhlas. Tetapi berharap, memohon. Nah, dari sini juga tidak boleh membatalkan sebuah amal karena takut tidak ikhlas. Karena takut riya. Salah satu talbisul iblis, salah satu tipuan iblis adalah membatalkan amal karena takut riya. Ya, sudah terkena tipuan iblis. Wa in tuhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Dan jika dia sembunyikan, tadi tampakkan, sekarang sembunyikan. Wa tu'tuha al-fuqara, dan berikan dan diberikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Ya, lebih baik. Yang tadi baik, sekarang lebih baik. Gitu. Ya. Ini juga bukan berarti bahwa yang pertama pasti lebih buruk, enggak. Ada keadaan di mana menampakkan lebih baik. Gitu. Ada keadaan di mana menyembunyikan lebih baik. Nah, jarang orang yang bisa tahu persis ini dalam keadaan seperti ini lebih baik aku tampakkan apa sembunyikan. Nah, ini jarang yang tahu. Ya. Nah, maka para ulama membahas. Di Miftah Dari Sa'adah, Al-Imam Ibn Qayyim membahas dengan panjang. Ya, kita tahu Ibn Qayyim salah satu ulama yang banyak membahas masalah ini. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'amaluna khabir, dan Allah maha tahu terhadap segala apapun yang kalian lakukan. Ya, berarti bersedekah bisa menghapuskan dosa. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Salah satu yang bisa menghapuskan dosa kita adalah kita sedekah. Kemudian Ali Imran qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sampai kalian menginfakkan, memberikan apa yang kalian cintai. Masih ingat kisah Abu Tulha? Ya, Abu Tulha. Ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menginfakkan, mensedekahkan apa yang kalian cintai. Abu Tulhah mempunyai kebun yang sangat dia cintai. Kenapa dia cintai, dia sukai, dia banggakan kebun tersebut? Karena lebarnya, karena bagusnya, karena suburnya. Di tengahnya ada sumber air. Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali masuk ke situ, ya, memakan buah-buahnya, kemudian meminum airnya, kenikmatan yang luar biasa di hari itu. Ya. Ini kebun, tanah, harta yang paling disukai oleh Abu Tulha. Maka ketika turun ayat ini, Abu Tulha datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasul, harta yang paling aku cintai adalah kebun itu, kebun Bayruha namanya. Ya, dengan mengharapkan kebaikan dari Allah ya Rasul, aku infakkan kebun ini di jalan Allah. Ya, diserahkan kepada Nabi, terserah Nabi mau diapakan. Ya, diapakan oleh Nabi? Disuruh dibagi-bagi untuk keluarganya Abu Tulha. Ya. Diberikan kepada kerabatnya. Nabi tidak ini untuk kepentingan umum masjid ini, enggak. Ya, untuk keluarganya. Lihat. Karena memang berbuat baik kepada keluarga itu sesuatu yang besar. Ya. Dan Anas bin Malik mengatakan, Anas bin Malik kan anak tirinya kan. Jadi Abu Thalhah mengatakan, hanya aku yang tidak mendapatkan bagian itu. Kenapa? Karena Anas bin Malik di bawah tanggungan Abu Thalhah. Berarti orang yang di bawah tanggungan nafkahnya itu tidak mendapatkan. Ya, karena nafkahnya sudah ditanggung oleh Abu Thalhah. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Dan apapun yang dan kebaikan apapun yang kalian infakkan, sesungguhnya Allah tahu. Ya. Maka kalau kita memberi tidak ada yang tahu, kita nyumbang enggak ada yang tahu, maka kita katakan Allah tahu. Ya. Ini nikmatnya orang beramal karena Allah. Nikmatnya orang berbuat karena Allah. Bandingkan dengan orang yang berbuat bukan karena Allah. Ya. Kok dia enggak ngelihat ya? Ya, tadi dia ngelihat saya apa enggak ya? Tadi ada dia enggak? Dia ngelihat saya enggak? Bingung repot. Ya, karena bukan karena Allah. Coba kalau karena Allah, nikmat ada yang lihat atau tidak, ada yang tahu atau tidak. Ya, orang yang ikhlas mempunyai kekuatan. Orang yang ikhlas hidupnya penuh kebahagiaan, tenang, nikmat. Berbeda dengan orang-orang riya itu, tidak nyaman, tidak nikmat hidupnya. Ya. Nah, kita masuk hadisnya. Hadis ini juga pengulangan dari hadis sebelumnya, maka beliau tidak mengeluarkan fawaid. Saya bacakan. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnataini. Tidak boleh iri, tidak boleh hasad kecuali terhadap dua orang. Yang pertama, rajulun atahumullahu malan, seseorang yang diberi harta oleh Allah, fasallatahu ala halakatihi fil haq, kemudian harta itu dia habiskan, dia menguasai harta itu lalu dihabiskan, disedekahkan di jalan yang hak. Terhadap orang yang seperti ini kita boleh iri. Barangkali ada di sekeliling kita atau saudara kita atau teman dekat kita yang seperti ini, hartanya banyak dan dia sedekahkan ke sana kemari. Jadi betul-betul dia berkuasa sekali terhadap harta itu. Kemana saja dia berikan harta itu. Tidak sebagian kaum muslimin hari ini dikuasai oleh hartanya. Ya, maka disebutkan ini fasallatahu ala halakati. Jadi betul-betul dia berkuasa terhadap harta itu. Nih ke sana, ini ke situ. Jadi dia memperbudak hartanya. Tidak seperti sebagian kaum muslimin hari ini, hartanya memperbudak dirinya. Ya, demi harta dia sanggup gelap-gelap keluar. Demi harta dia sanggup jam 2, jam 3 malam belum tidur. Diperbudak. Ah, ini tidak. Dia bikin harta itu budaknya, ke sana. Ini untuk masjid, ini untuk pesantren, ini untuk ini. Ya. Ah, seperti ini. Orang seperti ini boleh kita iri. Iri yang baik. Apa istilahnya? Dulu kemarin saya kira belum lama kita membahas di sini ya. Ghibtah. Ya. Ghibtah. Jadi bukan sembarang hasad. Karena pada umumnya hasad itu kan buruk. Ini hasad yang diperbolehkan, ghibtah. Artinya kita tidak ingin nikmat itu hilang dari dirinya. Orang yang hasad kan tingkatan hasad yang buruk, kan hasad ada beberapa tingkatan. Ya, ada kalanya dia enggak suka kalau saudaranya mendapatkan kebaikan itu. Ini hasad. Ya. Tapi dia diam saja. Dia diam saja. Ya. Lebih buruk lagi apa? Dia berusaha agar kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Gitu. Ini lebih buruk lagi. Hasad yang lebih buruk lagi. Dia apakan agar nikmat itu hilang. Ya. Lebih buruk lagi apa? Dia berusaha agar nikmat itu pindah pada dirinya. Ya. Berarti dia curi. Gitu. Ini lebih buruk lagi. Hasad yang terburuk. Yang kedua, warajulun atahumullahu hikmatan. Orang yang diberi hikmah oleh Allah, yang dimaksud ilmu. Fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Lalu dia mengamalkan hikmah itu, ilmu itu, dan mengajarkan kepada orang lain. Dia punya ilmu, dia ajarkan, dia amalkan, dia ajarkan, dia amalkan. Orang seperti ini kita boleh iri. Ya. Adapun yang lain jangan. Ya. Yang oh karena pangkatnya, jabatannya, karirnya, bisnisnya sukses dan seterusnya, banyak dari kita yang iri seperti itu. Ya, tidak melihat untuk apa harta tersebut. Yang kedua, semakna la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahumullahu al-Qur'an. Seseorang yang diberi Al-Qur'an oleh Allah. Lafaz diberi Al-Qur'an yang dimaksud diberi ilmu Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an yang dimaksud apakah Al-Qur'an saja? Tentu tidak. Kaidah yang sangat besar sudah kita fahami, Al-Qur'an dan Sunnah, idza sama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Al-Qur'an dan Sunnah apabila bertemu maka berpisah, apabila berpisah maka bertemu. Artinya, jika Al-Qur'an disebut satu saja Al-Qur'an, maka meliputi Al-Qur'an dan Sunnah. Jika disebut satu saja Sunnah atau hadis, maka meliputi Al-Qur'an dan Sunnah. Jika disebut dua-duanya bertemu, maka Al-Qur'an lain, As-Sunnah lain. Ya, di sini disebut satu saja Al-Qur'an, maka mencakup Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, orang yang tidak faham kaidah ini, dia akan mengatakan berarti yang paling bagus yang tahu Al-Qur'an. Hadis nantilah belakangan. Ini tidak faham. Tidak mungkin ada orang faham Al-Qur'an tanpa hadis. Tidak mungkin. Ya. Salat saja tidak bisa, aqimus shalah. Berapa kali Allah perintahkan salat dalam Al-Qur'an, aqimus shalah, aqimus shalah. Salat seperti apa? Tidak ada di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, maka sangat-sangat batil dan keliru orang yang mengatakan nomor satu Al-Qur'an, nomor dua hadis, keliru. Keliru. Ya. Maka hadis itu kan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Walaupun masyhur hadisnya ya. Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman, kemudian Nabi menguji Mu'ad dengan apa engkau akan menghukumi manusia. Dijawab oleh Mu'ad dengan Al-Qur'an. Nabi bertanya lagi, jika engkau tidak dapati dalam Al-Qur'an dengan apa? Dengan hadis. Ya, seolah urutan. Ya. Kalau di hadis tidak ada bagaimana? Ajtahidu bi ra'yi. Aku beristihad dengan ra'yuku. Ya. Lalu ditepuk dadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mendoakan Mu'ad. Dan ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dan beliau mengikuti para a'immah yang mendhaifkan. Karena hadis ini ya secara sanad beliau katakan dhaif, secara matan ada kesan nomor satu Al-Qur'an, Al-Qur'an dulu. Kalau di Al-Qur'an tidak ada baru di hadis gitu. Jadi seolah apa ada urutan. Padahal yang benar Al-Qur'an tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis. Ya. Bahkan kaidah selanjutnya Al-Qur'an lebih butuh kepada hadis daripada hadis terhadap Al-Qur'an gitu. Lebih butuh Al-Qur'an terhadap hadis daripada hadis kepada Al-Qur'an. Bahkan sebagian mengatakan Al-Qur'an butuh hadis, hadis tidak butuh Al-Qur'an. Artinya untuk memahami hadis jelas. Ya, jelas karena hadis itu kan sangat jelas. Sangat jelas. Ya. Yafiru syaitan minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan-setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kan jelas ini. Jelas sekali. Mau nanya apa lagi? Kan begitu. Kami para malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada gambar, ada patung, ada anjing. Kan jelas sekali. Sangat jelas. Ya. Tapi di Al-Quran, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Ini tidak jelas. Seperti apa sholat? Nama-nama sholat apa saja? Berapa kali dalam sehari semalam? Tidak ada. Kata-kata lima waktu kan tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada di ujung siang, di ujung malam. Ya. Wa zulafa minan nahar.

وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Pertanyaan, kapankah saat membacakan syahadatain kepada bayi yang lahir, apakah pada saat diserahkan kepada ibunya pertama kali atau setelah dibersihkan? Kapankah membaca syahadatain? Dari mana? Tidak ada sunnahnya membacakan syahadat atau apapun kepada bayi, karena syahadat bukan untuk dibacakan, tapi dia baca sendiri. Dia baca sendiri. Tentu setiap muslim nanti akan membaca syahadat sendiri-sendiri. Ya. Jangan kita membayangkan seperti zaman Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian para sahabat ketika masuk Islam membacakan syahadat secara khusus di hadapan Nabi. Kita juga harus seperti itu. Maka ini subhatnya orang-orang NII untuk memperlaris dagangannya. Mereka mengatakan bahwa kita harus seperti sahabat. Sahabat masuk Islamnya kan jelas. Kapan di hadapan Nabi salaman, baca syahadat, baiat? Kita kapan? Kita kapan? Ini subhat. Ya, bahwa seorang anak agamanya mengikuti orang tua. Ketika orang tua kita muslim, anak kita otomatis muslim. Dari kecil dibawa ke TPA, ke TK Islam, SD Islam, SD negeri, diajarkan agama, otomatis mengikuti orang tuanya. Tidak perlu syahadat khusus, kecuali orang tuanya dua-duanya Kristen. Tentu dia ikut Kristen. Tiba-tiba dia ingin masuk Islam. Nah, orang seperti ini yang baca syahadat secara khusus. Ya. Kaidah yang harus kita pegangi, barangkali seorang anak agamanya mengikuti orang tuanya. Ya. Apakah harta yang diperoleh dari pekerjaan yang dilarang, seperti bekerja di tempat riba atau menjadi pegawai pajak, seluruhnya haram dan tidak boleh dimanfaatkan? Iya, sesuatu yang haram, kita tidak boleh memanfaatkan sesuatu yang haram. Ya. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Allah ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan pula hasilnya, harganya, manfaatnya. Maka seluruh manfaat yang didapat dari sebuah babi, maka haram. Seluruh manfaat yang didapat dari sebuah khamar, haram semua. Riba haram. Maka manfaat dari situ, berupa uang, berupa ini, berupa itu, haram. Ya. Maka wajib bagi kita menjauhi riba, harta yang haram, pekerjaan yang haram sejauh-jauhnya. Sebatas mana seorang makmum yang masbuk dikatakan mendapat satu rokaat dalam sholat berjamaah? Rukuk. Rukuk. Ketika seseorang mendapatkan rukuknya imam, dia mendapatkan satu rokaat. Dengan hadis Abu Bakar. Abu Bakar mendapati Rasul dan para sahabat sudah rukuk. Abu Bakar rukuk. Kemudian sambil rukuk, sambil berjalan menuju saf dengan terengah-engah. Kemudian Nabi salam, para sahabat salam, Abu Bakar ikut salam. Tentu semua orang tahu. Akhirnya Nabi tahu bahwa Abu Bakar itu masuk ke saf Rasul dan para sahabat sudah rukuk. Dan Nabi tidak mengatakan kepada Abu Bakar, tambah, kamu kurang satu lagi. Enggak. Yeah. Maka hadis la ta'uddu rakaatan, jika engkau mendapati rukuknya imam, jangan dihitung satu rakaat, Ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Adapun ini sahih, hadis Abu Bakar Rasulullah. Apakah ada dalil yang menerangkan tentang membaca surat Yasin pada malam Jumat seperti yang diamalkan sebagian kaum muslimin di Indonesia? Dalil ada, hadis ada, tetapi tidak sahih. Ibnu Hajar mengumpulkan hadis-hadis tentang surat Yasin dan beliau mengatakan tidak ada yang sahih satupun. Bahwa Yasin qalbul Qur'an, inna li kulli syai'in qalban, wa qalbul Qur'an Yasin. Segala sesuatu itu ada hatinya, ada intinya. Hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Barang siapa membacanya di malam Jumat, maka akan kuat agamanya dan banyak sekali. Tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ada kitab khusus yang nulis hadis keutamaan seluruh surat, ya. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa dan seterusnya sampai An-Nas itu ada semua. Ya. Para ulama ahlul hadis terheran-heran dapat dari mana? Karena yang setahu para ulama sedikit sekali, ya. Al-Ikhlas, Mu'awidzat, Al-Baqarah, Al-Kahfi, Al-Fatihah, sedikit sekali. Sedikit sekali. Selebihnya tidak ada keutamaan secara khusus, ya. Nah, ini ditanya ini si penulis ini, ya, dapat dari mana dan mengaku jujur, saya ngarang sendiri. Gitu. Saya ngarang sendiri. Kenapa? Karena saya prihatin. Prihatin orang-orang sibuk dengan fikihnya Abu Hanifah, dengan fikihnya Sufyan As-Sauri, ya. Saya prihatin, kenapa orang-orang tidak sibuk baca Al-Qur'an? Maksudnya baik, tapi dengan cara jahil, dengan cara dusta. Ya. Nah, banyak di antara orang-orang yang niatnya baik tapi tanpa ilmu akhirnya dakwah dengan cara berbohong. Umumnya keutamaan surat-surat tidak sahih kecuali yang masyhur seperti Suratul Ikhlas, Thulutsul Quran, kemudian Al-Fatihah sebagai ruqyah, Al-Baqarah dan Ali Imran seperti dua kumpulan burung dan seterusnya, ini yang sahih. Surat Kahfi dibaca di malam atau di hari Jumat. Bersedekah dengan maksud memberi contoh atau teladan, apakah ini diperbolehkan? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Banyak para sahabat yang bersedekah dan semua orang tahu, seperti ucapan Umar waktu itu, ya. Aku sedekahkan separuh harta, Utsman juga separuh harta, Abu Bakar seluruh hartanya. Ini kan semua orang tahu. Boleh. Apakah yang dimaksud dengan menginfakkan sepasang harta? Yang pasangan, ya. Kan banyak di antara harta itu yang pasangan, ya. Yang dua pasangan, ya. Itu masuk dalam kategori hadis tadi. Apakah daging biawak itu haram atau tidak? Kita lihat, ya, kalau dia buas dan bertaring dan berkuku tajam, memakan mangsanya dengan kukunya, dengan taringnya, maka ini haram sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dob yang ada di zaman Nabi waktu itu, ada mungkin sampai hari ini di Arab, yang dimakan oleh Khalid bin Walid dan beberapa sahabat di hadapan Nabi dan Nabi membiarkannya, berarti halal. Maka ini tidak bisa disamakan dengan biawak yang ada di negeri kita, walaupun sering ditafsirkan, diterjemahkan dengan biawak, ya. Karena dob di situ tidak buas memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, kita lihat biawak di negeri kita itu memakan apa, kemudian bertaring dan seterusnya, kita kembalikan kepada faedah. Apakah ada hadis yang mengatakan bahwa bahasa Arab lebih tinggi derajatnya dibanding dengan yang bangsa Arab lebih tinggi derajatnya dibanding dengan orang yang bukan Arab? Iya. Ya, sebaik-baik bangsa adalah Arab, sebaik-baik Arab adalah Quraisy,